إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا Kajian sore hari ini adalah kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Barakahikum, yakni syarah penjelasan dari kitab At-Tauhid Al-Mulakhas ini adalah karyanya Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Asy-Syaikh hafizahullah taala, masih pada pembahasan sebelumnya namun masuk pada faedah. Ma yustafadu minal ayat, beberapa hal yang bisa diambil faedahnya dari ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-151 sampai 153. Yang pertama, annasyirka a'zamul muharramat, bahwasanya kesyirikan merupakan keharaman yang paling besar. Telah lewat penjelasan tentang kesyirikan, jenis dan pembagiannya. Barakallahu. Kesyirikan merupakan keharaman yang paling besar, yang paling agung. Wa anna tauhida aujabul wajibat, dan tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib di antara kewajiban-kewajiban yang ada. Oleh karena itu, ketika seseorang belum beragama Islam, ketika hendak memeluk agama Islam, maka diminta untuk bersyahadat. Berarti mengucapkan dan mengikrarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian langsung disuruh sholat dalam keadaan belum bersyahadat. Yang wajib bagi dia adalah mengakui keesaan Allah dengan bersyahadat. asyhadu alla ilaha illallah. Itu saja sudah cukup. Ditambahi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang mengucapkan la ilaha illallah saja sudah dianggap muslim. Barakallahu. Halal dan apa haram darahnya untuk ditumpah. Namun dia diminta untuk bersyahadat dengan syahadat yang sempurna, syahadatain. Maka ya, dia terkena kewajiban yang paling wajib, yakni tauhid, bersyahadat apabila dia hendak memeluk agama Islam, bukan langsung sholat. Oleh karena itu barakallahu fikum, dakwah tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dakwah yang pertama kali diserukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di awal-awal dakwah beliau. Barakallahu fikum. Kemudian di pertengahan dakwah juga diserukan tauhid, dan di akhir ya menjelang Nabi meninggal juga ya diserukan tauhid. Ketika Nabi hendak meninggal mengingatkan umatnya akan tauhid, Nabi menyatakan la'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena Allahul Yahuda wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Terkadang barakallahu fikum, masjid atau orang-orang soleh ya di kalangan mereka itu dibangun di atas kuburan mereka. Yani kuburannya adalah pondasinya. Terkadang membangun masjid atau tempat ibadah mereka ya, kemudian kuburan dimasukkan ke dalam tempat ibadahnya. Atau dia membangun masjid atau tempat ibadah mereka di sekitar kuburannya mereka, orang yang diagungkan. Maka itu merupakan ya perkara yang dilarang dan bisa menjurus kepada kesyirikan. Faedah yang kedua, atmu haqqil walidain. Besarnya hak kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua. Dari sisi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak kedua orang tua dengan hak Allah dalam surat Al-An'am dan juga pada surat-surat yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, langsung menggandengkan barakallahu fikum. Maka hak kedua orang tua merupakan hak terbesar setelah hak Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ini untuk ya seorang anak. Adapun seorang wanita apabila sudah bersuami, maka hak suami lebih besar harus dia tunaikan daripada hak kedua orang tua kalau dia sudah sebagai istri yang suaminya masih hidup. Barakallahu. Yang ketiga, faedah yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haq. Haramnya membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar. Haramnya membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang benar. Maka merupakan kezaliman. Barakallahu fikum. Kalau alasan yang benar, contohnya apa, Abu Zakaria? Ada tiga hal. Yang pertama karena kisos. Orang murtad dari agamanya, man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Barang siapa yang mengganti agamanya, murtad, dimintai tobat dulu. Kalau tidak mau, apalagi sampai 3 hari, maka dibunuh. Dan yang membunuh ini pemerintah, bukan individu-individu orang per orang, bukan ketua ormas, bukan ketua organisasi, bukan pewenang Pak Yai, Pak Ustadz, bukan, tapi pemerintah. Ketika pemerintah tidak membunuh, ya sudah, ya rakyat tidak dibebankan untuk membunuhnya. Itu wewenang pemerintah. Barakallahu fikum. Kemudian dia berzina dalam keadaan sudah menikah, maka dibunuh. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum, dia membunuh orang lain, muslim yang lain, dalam keadaan ya, wali, ya, ahli waris menginginkan orang yang membunuh tadi untuk dibunuh. Barakatuhikum. Kisos. Dan masih ada yang lain, seperti mencuri, ya, kelima kalinya dalam jumlah lebih dari seperempat dinar, seperempat dinar sampai lebih ke atas. Kemudian ya homosek, ya orang yang melakukan homoseksual, maka al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan obyeknya yang jadi sasaran, kedua-duanya dibunuh. Walaupun itu hewan juga dibunuh. Ini yang membunuh pemerintah, bukan orang perorangan. Ingat ini, ya, barakallahu fikum. Kemudian juga, ya, banyak hal yang lain yang diperbolehkan untuk dibunuh. Baik. La siyama idza kana al-maqtulu min dawil qurba. Terlebih lagi keharaman membunuh seseorang dengan tanpa alasan yang benar itu diharamkan di saat orang yang dibunuh itu adalah kerabatnya sendiri. Lebih haram lagi. Barakallahu fikum. Ya, yang dibunuh adalah kerabatnya sendiri, maka lebih haram lagi. Oleh karena itu di antara tanda hari kiamat adalah seseorang membunuh tetangganya sendiri, membunuh saudaranya sendiri, bahkan membunuh bapaknya sendiri. Banyak pembunuhan barakallahu fikum di akhir zaman. Faedah yang keempat, tahrimu akli malil yatim. Haramnya memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amali ala islahi, dan disyariatkan untuk berbuat ya dalam rangka memperbaiki ya harta anak yatim tersebut. Misalkan anak yatim berada di bawah asuhannya. Orang yang mengasuh adalah orang yang fakir, miskin. Maka ketika anak yatim tadi yang berada di bawah asuhannya barakallahu fikum masih belum balik, masih kecil, otomatis ya pengeluaran ya memakai harta anak yatim itu. Mungkin anak harta anak yatimnya ya yang ada pada orang yang mengasuh, anak yatim tadi mendapatkan warisan ya atau pemberian dari orang lain, maka harta tadi bisa dikelola oleh orang yang mengasuhnya ya, dan yang mengasuhnya barakallahu fikum boleh memakan sedikit apa yang dia cukup dengan ya kebutuhannya, tidak lebih dari itu, walaupun akhirnya nanti habis untuk mereka yang mengasuh dan anak yatim yang diasuh ini tidak mengapa. Dan lebih bagus lagi kalau dikembangkan. Dikembangkan barakallahu fikum. Kemudian ya, kalau memang yang mengasuh ini tidak memiliki pekerjaan, miskin, fakir, maka tidak mengapa, barakallahu fikum mengambil dari situ sedikit. Tapi yang tidak boleh ketika yang mengasuh ini kaya, ya, dia mengambil upah dari situ. Dan kadang dia sendiri mampu untuk mencari sendiri dan sudah memiliki penghasilan yang pasti, maka tidak boleh berapa itu. Bagaimana dalam surat An-Nisa, fa in kana ghaniyan falyastakfif. Kalau dia itu yang mengasuh orang atau anak yatim kaya, maka hendaknya menahan diri. Ya, jangan kemudian memakan harta anak yatim. Dan memakan harta anak yatim, ya, yang dia makan sesungguhnya adalah api neraka yang ada dalam perutnya. Ya, kalau memang itu dengan tanpa alasan yang benar. Yang kelima, faedah yang kelima, wujubul adli fil aqwal wal af'al alal qarib wal ba'id. Wajibnya berbuat adil, baik dalam ucapan maupun perbuatan, kepada kerabat maupun orang yang jauh, bukan kerabatnya. Berbuat adil dalam ucapan, barakallahu fikum, ya, jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang jujur. Jujur dalam lisan dan jujur dalam perbuatan. Kemudian yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi. Wajibnya memenuhi janji, menepati janji, baik janji dengan hamba, terlebih lagi janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala berupa beribadah kepadanya dengan tanpa menyekutukan dengan sesuatu apapun, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika bertakwa, fattaqullaha mastata'tum. Dia bertakwa dengan apa yang dia mampu, mengamalkan, ya, amalan-amalan soleh sesuai dengan kemampuannya. Ketika sholat contohnya tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk karena sakit misalkan, maka dengan berbaring. Namun kalau dalam meninggalkan maksiat, tidak ada istilahnya sesuai kemampuan. Wajib langsung ditinggalkan. Ya, barakallahu fikum. Misalkan dia suka mencuri. Wah, saya mampunya mencuri cuma enggak bisa kalau apa? Langsung hilang. Bisanya ya kalau saya mencuri sehari 3 kali ya, paling 2 kali bisanya. Enggak ada keringanan. Langsung, barakallahu fikum. Harus ditinggalkan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka ambil. Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka berhentilah. Ya, barakallahu fikum. Tinggalkan. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam wa tarki ma'adahu, dan wajibnya meninggalkan selain Islam. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, ya, Rasul Amri al-Islam. Pokok segala urusan kembalinya adalah kepada Islam. Ada seseorang ingin menjadi karyawan. Perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan, terkait dengan karyawan atau pekerjaannya, ya, barakallahu fikum, harus dikembalikan dengan sistem Islam. Tidak boleh laki perempuan satu kantor. Ini contoh saja. Tidak boleh ada riba, penipuan, semuanya kembali. Barakallahu fikum. Mau jadi, ya, orang yang berdagang, maka harus dikembalikan pada Islam. Barakallahu fikum. Bahkan urusan yang kecil sampai yang besar dikembalikan pada Islam. Sampai-sampai barakallahu fikum urusan buang hajat, buang air kecil, buang air besar, ya, itu diatur dalam Islam. Apalagi urusan yang besar, kenegaraan, diatur dalam Islam. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam ayat barakallahu fikum juga firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu maknanya. Al-istislam lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, itu Islam. Kalau dia merasa ya sudah saya berserah diri kepada Allah, tapi tidak mentauhidkan Allah, sering berbuat kesyirikan, dipertanyakan keislamannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dianggap Islam apabila dia itu terikat ketaatan dengan Allah. Dia ngaku muslim, harus sholat. Ngaku muslim tidak sholat. Waktunya puasa harus puasa. Kalau dia tidak puasa, maka ya dari pengertian Islam saja, barakallahu fikum, dipertanyakan, tidak puasa, tidak sholat. Dia harus terikat dengan ketaatan kepada Allah. Kalau terikat kerja, masya Allah, jangan sampai terlambat. Ketika bis 7:30 sudah di tempatnya, harus. Kalau bisa sebelum 7:30 sudah sampai agar tidak ketinggalan. Giliran, waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya haji, ketika dia mampu, zakat, atau kewajiban yang lain, dia berat. Bahkan meninggalkan, maka keislamannya dipertanyakan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan diantara makna Islam adalah dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Barakallahu fikum. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dia berlepas diri dari tempat-tempat yang diharamkan, yang di situ mengandung kesyirikan. Dan juga berlepas diri dari orang-orang yang musyrik. Barakallahu fikum. Jadi Islam tidak hanya isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya. Tapi lebih dari itu. Faedah yang terakhir, yang ke-8, annat tahlila wat tahrima haqqun lillah. Bahwasanya penghalalan dan keharaman, penghalalan dan pengharaman adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Menghalalkan, mengharamkan itu murni hak milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluknya. Makhluknya hanya diperintahkan, diwajibkan untuk menyampaikan inilah yang Allah halalkan, inilah yang Allah haramkan sesuai apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, baik dari Al-Quran maupun dari Hadis. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan syirik, maka tidak boleh seorang menghalalkan kesyirikan. Barakallahu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan ya sesuatu, ya maka tidak boleh seorang mengharamkannya. Barakallahu. Maka apabila seseorang dihadapkan pada melaksanakan yang halal, apa yang Allah haramkan, atau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, bertabrakan dengan keadaan dia, entah perintah atasan atau perintah orang lain, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka tetap ya, dia berprinsip yang halal barakakum adalah apa yang Allah halalkan, yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Barakakum. Kemudian berkata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada matannya, kemudian insya Allah disyarah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allati alaiha khatimuhu. Bisa taknya bisa dikasroh, bisa difathah. Khatamahu bisa khatimuhu. Fal yakra qawlahu ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Artinya, berkata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang berada di atas cincin beliau. Jadi Nabi punya cincin, barakakum, ya semacam stempel, ya itu ada ya ukiran firman Allah Subhanahu Wa Taala, surat Al-An'am ayat ke 151 sampai 153. Namun ini bukan menunjukkan, disyariatkan juga kita berbuat seperti itu, punya cincin lalu ada ukiran-ukiran, entah ya ada ayatnya, ada hadisnya. Barakallahu. Pada cincin Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, terdapat tulisan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat ke 151 sampai 153. Yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yakni berisikan 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yakni qul ta'alu, mari kemarilah kalian wahai manusia. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang Allah haramkan, Rabb kalian haramkan kepada kalian. Sampai pada firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Barakallahu. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan bidaullahu ta'ala, beliau menyatakan Ibnu Mas'ud huwa Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil Ibnu Habib Al-Hudali sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin. Abdullah bin Mas'ud, beliau Ibnu Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud, bapaknya bernama Mas'ud bin Ghafil, kakeknya bernama Ghafil, kakeknya lagi bernama Habib Al-Huzali, seorang sahabat yang mulia, yang merupakan sahabat yang pertama kali ya masuk dalam deretan, masuk ke dalam Islam. Min kibari ulama as-sahabah, Abdullah bin Mas'ud merupakan pembesar para ulama dari kalangan sahabat. Ya, para pembesarnya. Barakallahu. La zaman nabiyya alaihissalatu wassalam yang senantiasa bermulazamah, menemani, mengambil ilmu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Wa tuwfiya sanata tsaniyah wa salatin minal hijrah, dan beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Barakallahu. Pernah suatu ketika orang-orang munafik menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu beliau sedang naik ya pohon kurma. Dan barakallahu Abdullah bin Mas'ud, salah satu kakinya itu pahanya ada yang kecil. Kemudian ditertawakan oleh orang-orang munafik. Maka Nabi membela beliau dengan mengatakan, janganlah kalian meremehkan para sahabatku. Wallahi demi Allah, kalau kalian berinfak ya emas sebesar gunung Uhud, belum menandingi infaknya para sahabat yang hanya sebiji kurma atau bahkan separuhnya. Barakallahu. Ini dikarenakan para sahabat perjuangannya, keikhlasannya, ya, kemudian pengorbanannya benar-benar murni untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang membedakan antara ya para sahabat dengan selain para sahabat, keikhlasannya. Walaupun sama-sama misalkan, sama-sama banyak, tapi pahalanya barakallahu di sisi Allah ya jauh lebih besar para sahabat. Kecuali di akhir zaman dan termasuk di zaman kita ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi alaihissalatu wassalam, kemudian dia menghadapi perkara-perkara yang pahit dan dia bersabar. Ketika dia bersabar, memegang sunnah seperti memegang bara api, maka pahalanya 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Barakallahu. Ini disebutkan dalam hadis. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan, wasiyah. Yang dimaksud wasiat adalah hiyal amrul muakkad al muqarrar. Perkara yang ditekankan dan diakui. Itu wasiat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau ada orang meninggal memberikan wasiat dan wasiatnya syar'i, ya, baik, maka ditekankan untuk diamalkan, ya, dijalankan dan diakui ya keberadaannya. Kemudian khatamah, yang dimaksud dengan khatamah, al-khatim adalah cincin. Bifathit ta'i wa kasriha, boleh dibaca dengan memfathah huruf ta'nya. Khotamahu atau khotamuhu atau khotim, ya khotimuhu. Barakallahu. Kemudian barakallahu, beliau membawakan makna secara global. Al-ma'nal ijmali lil athar, makna secara global pada asar Abdullah bin Mas'ud. Yadkuru ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna rasul alaih salatu wassalam lau wasso lam yusi illa bima wasso bihillahu ta'ala. Makna secara global pada akar yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud di sini, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya Ar-Rasul Nabi alaihissalatu wassalam, seandainya beliau berwasiat, maka beliau tidak berwasiat kecuali sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Nabi tidak berwasiat, tidak berbicara, tidak bertindak dengan hawa nafsunya. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau ucapkan, beliau amalkan adalah sesuai dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat yang ada pada cincin Nabi itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yakni 10 wasiat. Ya, barakallahu. Yakni larangan berbuat syirik dan hendaknya bertauhid. Kemudian wasiat hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian wasiat haramnya membunuh jiwa. Ya. Dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang benar. Kemudian yang keempat, tidak mendekati perbuatan keji. Ya, barakallahu. Dan yang lain-lain. Kemudian fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat dengan apa yang disebutkan pada ayat tadi. Li annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha bi qawli dzalikum wassakum bi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menutup ya setiap ayat dalam surat Al-An'am tadi 151 sampai 153 ditutup dengan dzalikum wassakum bi. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Barakallahu. Ini menunjukkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sesuai dengan wasiat Allah. Wa inna ma qala Ibnu Mas'ud dzalik lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma innar raziyah kullur raziyah mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah alaihi salatu wasalam wasiyatahu. Dan hanyalah yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud tersebut tatkala apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, innar raziyah kullur raziyah. Sesungguhnya musibah, sebenar-benarnya musibah, mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Yakni perkara yang menghalangi antara kami dan apa yang akan ditulis oleh Nabi kepada kami berupa wasiatnya. Jadi berkomitmen dulu ketika menjelang Nabi wafat. Ya. Nabi pernah memanggil ya para sahabat untuk mendekat agar kemudian dituliskan wasiat. Sebagian sahabat barakakum bersiap-siap untuk menulis apa yang hendak diwasiatkan oleh Nabi. Namun sebagian sahabat yang hadir ketika Nabi mengalami wajah sakit keras ya sebelum meninggalnya barakakum memandang bahwasanya hal itu kurang bagus karena Nabi dikuasai dengan sakitnya yang sangat parah. Maka diantaranya adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang beliau untuk memberikan wasiat. Kemudian memberikan ya alasan kepada para sahabat tidak perlu wasiat lagi. Ya, cukup Al-Qur'an saja karena Nabi sekarang ini sedang sakit parah dan Nabi ingin memberikan wasiat karena dikuasai oleh sakitnya. Khawatir tidak sadar atau bagaimana. Akhirnya terjadi khilaf. Ya, debat di sisi Nabi. Barakalikum. Ya. Akhirnya Nabi ya ketika itu mengatakan ya agar semuanya pergi. Barakalikum. Nabi menyingkirkan mereka. Kumu, pergilah kalian semua. Nabi marah karena wasiatnya tidak jadi ditulis. Akhirnya di antara yang berpendapat pentingnya wasiat Nabi adalah Abdullah bin Abbas. Akhirnya beliau menyatakan innar raziyah kullur raziyah. Mahala bainana wa baina ayyaktuba lana Rasulullah alaihi salatu wasalam wasiyatah. Sesungguhnya musibah sebenar-benar musibah adalah apa yang menghalangi ya Nabi untuk menulis wasiatnya. Yakni orang-orang yang tidak setuju. Barakallahu. Adapun Umar bin Khattab barakallahu, beliau di antara yang melarang untuk menulis. Karena Nabi dalam keadaan ya sangat parah sakitnya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat memandang Nabi barakallahu dikuasai sakitnya. Ya. Akhirnya tidak jadi ditulis. Namun Abdullah bin Mas'ud mengatakan Abdullah bin Abbas akhirnya mengatakan innar raziyah kullur raziyah. Namun dalam permasalahan ini para ulama tidak menyalahkan orang-orang atau para sahabat yang tidak setuju dengan apa yang hendak ditulis oleh Nabi. Ya, dikarenakan di antaranya Umar bin Khattab itu selalu mendapatkan ilham. Ya. Apa yang beliau idakan selalu disetujui oleh Nabi. Seperti ya ketika sebelum turun ayat hijab ya di antara yang paling keras melarang para wanita untuk sering keluar rumah adalah Umar bin Khattab. Akhirnya turun perintah ayat hijab. Memakai jilbab yang besar. Dan istri Nabi serta istri para sahabat memakai cadar. Ya, memakai cadar. Barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum di antaranya juga adalah perintah azan. Ya, sebelum disyariatkan azan, ya, ada yang berpendapat dengan menabuh untuk memanggil orang-orang sholat, ada yang dengan menyalakan api obor naik ke tempat yang tinggi di masjid sebagai pengumuman sholat barakahikum. Kemudian ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya berpendapat dengan dikir, semacam dikir akhirnya syariat azan dan banyak lagi barakahikum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan keterangan ya. Fadzakkarahumullah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengingatkan mereka. Ya. Lam yusi lawasso. Mengingatkan mereka anna indahum minal Qur'an ma yakfihim. Sesungguhnya di sisi mereka yang berselisih maupun yang setuju dengan pendapat Nabi, pada mereka itu sudah ada Al-Quran yang cukup bagi mereka. Ya, wasiat sudah cukup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ini membela ya orang yang atau memberikan tanggapan bagi orang yang tidak setuju dengan ya apa yang akan ditulis oleh Nabi. Bahwasanya wahai orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat Umar bin Khattab, sebenarnya di sisi kalian itu sudah ada Al-Quran. Adapun ya penjelasan Abdullah bin Mas'ud kepada orang yang atau para sahabat yang tidak setuju dengan Nabi membuat wasiat, beliau menyatakan fa innan nabi alaihi salatu wassalam lawasso lam yusi illa bima fi kitabillah. Maka sesungguhnya Nabi, sekiranya beliau berwasiat, maka beliau tidaklah berwasiat kecuali sesuai dengan apa yang ada pada kitabullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada yang salah. Barakatikum, yang salah adalah karena mereka berselisih, ya, menyebabkan Nabi terganggu. Sehingga Nabi, ya, mengusir mereka. Kumu, menyingkirlah kalian dari kami, dariku. Barakatikum. Kemudian kesesuaian asar, ya, Abdullah bin Mas'ud ini, barakatikum, yang terjadi, ya, yang akhirnya terjadi perselisihan. Dan asar terkait dengan cincin Nabi yang berisikan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatu hadzal athari lil bab, kesesuaian asar ucapan Abdullah bin Mas'ud terhadap bab ini, yakni bab tentang tauhid, barakallahu'alaikum, bayan anna ma dzukira fi hadhil ayat kama huwa wasiyatullah fa huwa wasiyatu rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan pada ayat-ayat ini, Surat Al-An'am ayat ke 151 sampai 153. Barakallahu'alaikum. Itu seperti apa yang ada pada wasiat Allah, yakni merupakan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke 151 sampai 153. Ini merupakan wasiat Allah kepada para hambanya. Adapun wasiat Allah, wasiat Nabi kepada umatnya itu adalah wasiat yang ada dalam Al-Quran. Li'anna Rasul alaihi salatu wassalam yusi bima awsallahu bih, dikarenakan Rasul alaih salatu wassalam beliau selalu berwasiat dengan apa yang Allah wasiatkan dengannya. Barakallahu. Kemudian faedah ma yustafadu min qawli ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beberapa perkara yang bisa diambil faedahnya dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Faedah yang bisa diambil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-ashara. Pentingnya 10 wasiat ini. Barakatikum. Amat pentingnya 10 wasiat yang disebutkan tadi dalam surat Al-An'am ayat ke 151 sampai 153. Yang kedua, faedah yang kedua. Annar Rasul alaihi salatu wassalam yusi bima awsau bihillah, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau senantiasa berwasiat dengan apa yang dimaukan, yang diwasiatkan oleh Allah. Fakullu wasiatin lillah fahuwa wasiatun li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. maka setiap wasiat ya dari Allah, maka itulah wasiat ya untuk Rasul dan juga untuk umatnya. Wasiat yang diwasiatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan kepada umatnya. Faedah yang ketiga, umku ilmi sahabat wa diqqatu fahmihim li kitabillah, dalamnya ilmu para sahabat dan tajamnya pemahaman mereka terhadap kitabullah. Di antara kedalaman ilmu para sahabat barakallahu adalah memahami dan mengamalkan yang terpenting apa yang terkandung dalam kitabullah. Maka ketika seseorang belajar tafsir Al-Qur'an, maka harus bersumber dari tafsir para sahabat. Dan alhamdulillah para ulama kita telah menulis tafsir ya dengan bersumber dari mereka, bukan dengan ra'yu-ra'yu mereka, pikiran-pikiran mereka. Barakallahu. Pendapat semata bukan. Dan di antara kedalaman ilmu para sahabat juga barakallahu berpendapat dengan pendapat yang benar bahwasanya Nabi tidaklah berwasiat melainkan dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan tajamnya pemahaman para sahabat terhadap kitabullah. Barakallahu. Oleh karena itu, ketika orang-orang Khawarij berkumpul di Haura, barakallahu atau Harura, mereka berkumpul di sana bersiap-siap untuk memerangi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dengan alasan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah. Ketika sahabat yang mulia Utsman bin Affan terbunuh, tidak segera diputuskan. Barakallahu. Dia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kemudian membawakan juga fa ulaika humul fasiqun. Fa ulaika humuz zalimun. Begitu barakallahu. Dia menganggap kafir orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari pemahaman yang dimaukan oleh para sahabat yang ketika itu tahu maksud dari turunnya ya surat tersebut kepada Nabi, maksudnya apa. Padahal yang dimaksud adalah barakakum kufrun duna kufrin wa zulmun duna zulmin wa fuskun duna fuskin. Kekufuran yang tingkatnya masih di bawah kekufuran. Kefasikan di bawah kefasikan. Kedzaliman di bawah kedzaliman. Tidak mutlak langsung orang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir. Contohnya, orang berjual beli memakai sistem riba. Riba itu hukum Allah atau bukan? Hukum Allah, Mas Ilmi. Bukan. Riba, jual beli dengan riba, hukum Allah atau bukan? Bukan. Hukum setan. Haram karena haram. Apakah langsung kafir dalam Islam? Tidak. Kecuali dia menghalalkan, sudah disampaikan hujah, nasihat, dia menolak, menentang, maka bisa kafir. Seperti itu. Barakallahu fikum. Masih di bawah. Oleh karena itu para ulama memberi rincian. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, menganggap hukum Allah ini barakakum, ya, itu di bawah hukum manusia, ya, atau hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah, dia menganggap seperti itu, baru berkeyakinan dalam keadaan sudah ada nasihat, sudah ada dalil sampai pada dia masih berkeyakinan seperti itu, maka bisa kafir. Nah, baru bisa diterapkan yang tadi. Mereka orang-orang Khawarij ketika mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, mereka sendiri harusnya layak untuk kafir. Wong membunuh kaum muslimin dengan tanpa hak itu bukan hukum Allah. Ya, masih sholat dibunuh dengan alasan ya karena loyal dengan penguasa. Maka mereka sendiri yang sebenarnya kafir ini kalau akal-akalan. Kemudian yang kedua, dia menyamakan antara hukum Allah dengan selain hukum Allah. Meyakini, kafir. Bisa kafir, barakatuh. Yang ketiga, dia tidak menyamakan hukum Allah lebih baik daripada hukum selain hukum Allah, tapi membolehkan. Maka bisa kafir. Namun yang keempat ini, barakatuh yang disebutkan oleh Syekh bin Bas, ya, yang tidak sampai kafir. Dia menganggap hukum Allah jauh lebih baik. Hukum selain hukum Allah, ya, tidak baik untuk diterapkan. Namun dia masih melakukan itu karena tendensi tertentu. Ya. Takut kerjanya hilang. Takut pengikutnya meninggalkan dia. Maka dia barakatuhum dihukumi fasik. Zalim. Barakatuhum. Maka kalau tidak memahami kitabullah seperti yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat, maka akan tersesat seperti Khawarij. Dan kelompok tertua yang keluar dari Islam adalah Khawarij. Paling tua dalam Islam kelompok sesat adalah Khawarij. Barakallahu. Sekarang di dunia ini, jadi di kehidupan kita ini adalah seperti ISIS, Al-Qaeda, ya. Itu yang memerangi dengan senjatanya. Adapun pemikiran-pemikirannya banyak. Seperti Yusuf Qardawi yang sekarang masih hidup di Qatar. Oleh karena itu alhamdulillah ya, negara Saudi tegas kepada mereka. Barakallahu. Maka sebagian orang-orang roja'iyun, roja, dai-dainya itu membela. Membela Yusuf Qardawi. Barakallahu. Maka tidaklah seseorang itu membela melainkan ada kesamaan. Tidaklah burung merpati itu hinggap kecuali dengan merpati, tidak mungkin dengan gagak dimakan. Ya, barakallahu. Ahlu sunnah ngaku ahlu sunnah, tapi membela yang bukan ahlu sunnah maka dipertanyakan manhajnya. Oleh karena itu jangan melihat TV Roja. Jangan mendengarkan radio Roja. Barakallahu fikum. Jangan tertipu dengan oh jenggotnya panjang. Kitab-kitabnya adalah kitab-kitab para ulama kita. Tapi amalannya. Ya, amalannya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi qawlihi wa maqalihi. Sesungguhnya orang yang faqih, orang yang alim itu adalah yang kealimannya itu terbukti dengan perbuatannya. Bukanlah orang yang faqih itu yang biasa mampu ya menyampaikan berorasi, berucap, pandai berbicara. Ditanya bisa menjawab dengan dalilnya. Bukan itu orang yang alim. Bahkan disebutkan al-alim man khos ya Allah. Orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Walaupun ilmunya sedikit, maka alimnya sesuai dengan kadarnya. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.